نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan yang ada di masjid, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Ya, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak mampu menghitung. Bisa menghirup udara segar, bisa datang masjid sholat berjamaah, dan semuanya itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan mudah-mudahan termasuk syukur kita menuntut ilmu karena suatu kewajiban, dan semoga Allah terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kita kalau mau punya kontribusi kepada agama ini adalah ilmu dan amal, ilmu bermanfaat dan amal soleh. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda, yaitu petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Dinul haq, agama yang hak, itu amal soleh untuk memenangkan di atas agama yang lain. Ya. Dan cukup Allah sebagai saksi. Untuk itu perlu kita membersihkan jiwa kita dengan tazkiyatun nufus, acara pagi hari ini yang kita ambil dari kitab Ad-Da'wa Dawa, penyakit dan obatnya. Lalu kita angkat penyakit-penyakit kesyirikan besar maupun kecil yang ada dalam hati. Ya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'wa Dawa, di mana kajian tersebut masih dalam pembahasan yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari rububiyahnya Allah Ta'ala dan juga mengingkari sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu ini merupakan apa? Penyakit besar dan paling besar, yaitu kesyirikan, para jemaah sekalian. Bagaimana seseorang bisa mengingkari rububiyahnya Allah Rabbul Alamin? Bagaimana orang bisa mengingkar sifat-sifatnya Allah Rabbul Alamin? Apa kata beliau? Ya. Wa hadha yabdah fi mulki ahadi mulukil bashar wa la yaliku bih fa kaifa yajuzu nisbatul malikil haqqil mubin ilaih. Ya, ini merupakan aib sebenarnya. Seandainya itu diberikan, disandarkan kepada penguasa manusia yang tidak pantas, bagaimana bisa disandarkan kepada al-malikul haqqil mubin, kepada Allah al-haqqul mubin? Ya, mengingkari bahwa Allah mendengar, bahwa Allah ya di atas, ini sifat-sifat Allah Ta'ala, mengingkari tidak pantas. Nah, kata beliau, wa idza ta'ammala al-insanu halahu, seandainya apabila manusia itu mau memperhatikan kondisi dia sendiri, min mubtada'i kaunihi nutfatan ila hini kamalih wa istiwa'ihi tabayyana lahu. Ya. Kalau manusia itu mau memperhatikan tentang dirinya ketika awal diciptakan dari nutfah, dari nutfah, dari air mani, ya, sampai Allah menyempurnakan, maka jelas bagi dia anna man uniya bihi hadhil inayah, bahwa zat ya dengan yang memberikan perhatian dengan perhatian tersebut, wa naqalahu fi hadhil ahwal, dan yang memindahkan dengan kondisi keadaan-keadaan yang seperti itu, ya, wa sarafahu fi hadhihi al-atwar, kemudian merubah dengan berbagai macam proses bentuk, la yaliku bihi an yuhmilahu wa yatrukahu, sudah tidak pantas bagi yang menciptakan itu untuk membiarkan manusia, ya, begitu saja meninggalkan dia tanpa ada beban. La ya'muruhu wa la yanhahu, tidak memerintah, tidak melarang. Wa la yu'arrifuhu huquqahu alaih, tidak memberikan ilmu, tidak mengenalkan kepada yang diciptakan dari nutfah kita sebagai manusia, ya, dibiarkan begitu saja, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak disampaikan hak-haknya Allah kepadanya. Wa la yusibuhu wa la yu'aqibuhu, dan juga tidak memberikan pahala, tidak mengadab kalau dia berbuat dosa. Artinya orang-orang yang melalaikan, ya, bagaimana kelak di hadapan Allah, dia harus bertanggung jawab. Kemudian dia sibuk dengan perkara di dunia ini, menurut keyakinan dia lebih baik jagung, sebutir jagung yang pasti kelihatan mata, daripada janji-janji surga yang belum jelas. Itu kepada orang punya keyakinan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin kita tidak sampai derajat seperti itu, namun kita lalai barangkali, ya. Karena apa? Wa tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kalian mencintai al-ajilah, yaitu kehidupan yang sekarang, maunya yang cash, spontan, dan kalian meninggalkan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka di sini bulan Syaban tadi sudah kita bahas, bulan tamrin, bulan latihan, kata Ibnu Rajab. Latihan untuk beramal soleh, di mana banyak manusia yang lalai. Latihan untuk menyembunyikan amal. Nah, latihan terus. Ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki jiwa kita. Karena manusia kecenderungannya itu mengotori nafsunya. Manusia kecenderungan mengotori nafsunya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Aku tidak berlepas dari kesalahanku," kata Zulaikha. Sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu. Lam sidam taukid ammar siwa mubalaghah, dari amirah. Apa siwa mubalaghah? Yaitu satu bentuk kata yang menunjukkan banyak dan berlebih. Artinya amirah memerintahkan, berarti banyak menyuruh. La ammaratun bisu, dengan keburukan. Jadi nafsu itu kecenderungannya adalah menyuruh untuk melakukan kejahatan, menyuruh, dan bukan hanya menyuruh, selalu dan banyak menyuruh untuk melakukan dosa. Tapi di sini diberi apa? Istitsna, perkecualian, illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayangi oleh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu upaya kita duduk di majelis ilmu, mengerjakan sholat, baca Quran, puasa, itu semua upaya untuk menjadi nafsu yang dirahmati Allah, yang nanti dipanggil, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidakkah mau seperti itu para jemaah, para pemirsa dirahmati Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Allah sampai bersumpah, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu dan yang meneruskan, Allah mengilhamkan kepada nafsu, memberikan bisikan, fujuraha wa taqwaha, fujur, dosa-dosa dan ketakwaan. Maka ketika kita cenderung berbuat dosa, memang sudah dibisikkan. Yang membisikkan siapa? Jin. Yang membisikkan ketakwaan siapa? Malaikat. Ma minkum min ahadin illa waqad ukila ilaihi qaribuhu minal jin wa qaribuhu minal malaikat. Faqalu, ya, wa ma anta ya Rasulullah? Qala, wa ma ana illa Nabi bersabda bahwa masing-masing kalian diberikan wakil berupa jin dan malaikat. Termasuk kau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Kecuali Allah telah menolongku. Fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Maka qorin jin itu aslam, tunduk, sehingga tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Tapi qorin jin kita ya selalu mengilhamkan keburukan, menahan dari kebaikan, menyuruh untuk keburukan. Tinggal ketika imannya seperti apa kondisinya, itulah yang menentukan apakah keburukan yang dilakukan lanjut atau tidak. Apakah kebaikan yang akan dikerjakan lanjut atau tidak? Nah ini. Oleh karena itu Nabi mengajarkan dengan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah ini tolong dihafalkan dan dibaca. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan kepada nafsuku ini taqwa, ketakwaannya. Maksudnya jangan berikan yang fujur, karena Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Minta yang takwanya, fujurnya jangan. Wa zakkiha, ternyata apa? Yang membersihkan nafsu adalah Allah. Ya Allah, bersihkan, sucikan nafsu ini. Wa zakkiha anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah ya Allah walinya, engkaulah tuannya, engkaulah yang menguasai nafsu itu. Inna quluba ibni Adam fi isbi'ai min asabir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim. Bahwa hati anak Adam itu berada di antara dua jemari dari jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan? Kita doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Kenapa para jemaah sampai ada tingkat kekurang ajaran manusia kepada Allah Ta'ala dengan mensekutukan Allah, dengan mengingkari rububiyahnya Allah, dengan mengingkari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kepada para jemaah, kepada para pemirsa yang mendengarkan Radio Roja atau menyaksikan Roja TV yang dirahmati Allah, mari kita benar-benar menyadari akan kedudukan kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Ya. Tidak mungkin kita dibiarkan begitu saja. Ya. Kita pasti diperintah, ada larangan. Ya. Kemudian kata beliau, walau ta'ammal al-'abdu haqqat ta'ammuli lakana kullu ma yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu 'ala at-tauhid wan nubuwwati wal ma'adi wa anna al-qur'ana kalamuhu. Seandainya seorang hamba itu mau memperhatikan dengan sebenar-benarnya, maka segala sesuatu ya yang telah memperlihatkan kepadanya, atau dia melihatnya atau tidak melihatnya, itu segala sesuatu yang dia lihat atau tidak dia lihat, itu adalah bukti. Ini lihat gunung, lihat laut, lihat langit, tidak ada tiangnya, ya, bukti atas apa? Keesaan Allah, bukti atas nubuahnya Allah, nubuahnya Nabi SAW, bukti bahwa nanti akan ada hari ya pembalasan, dan juga bukti bahwa Quran adalah kalamullah. Ya, orang menafikan Quran kalamullah, bukan perkataan manusia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau sampaikan itu wahyu, bukan hawa nafsunya. Kalam Allah. Jadi beliau ingin memberikan bantahan kepada mereka yang menafikan sifat-sifat Allah, yang menafikan rububiyahnya Allah. Ya, orang musyrik saja mengakui rububiyahnya Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamlikus sam'a wal basar wa yudabbirul amr fasayaquluna. Ya. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kamu dalam bumi? Siapa yang menguasai langit dan bumi? Ya. Wa may yuhyil hayya minal mayyit wa yuhyil mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna. Siapa yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur alam ini? Orang musyrik mengatakan Allah Ta'ala. Kenapa masih ada orang-orang yang tidak mengakui seperti orang ateis? Ini. Begitu juga orang yang mengingkari sifat Allah. Quran bukan kalam Allah. Quran kalam Allah. Kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Tapi bagi orang beriman, bukti ya, semua kita lihat langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Ulul albab. Nah, ulul albab, banyak orang yang mengambil nama itu, ulul albab. Nah, tapi ingat, al-ismu 'alal musamma, hendaklah nama harus sesuai dengan kenyataannya. Kalau kita maka harus punya sifat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi, yang senantiasa berzikir ingat kepada Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa memikirkan tentang pencipta langit dan bumi. Nah, setelah itu ujung-ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka wa qina adzaban nar, maha suci Engkau, selamatkan kami dari api neraka. Mudah-mudahan ke depan setiap ada perkiraan cuaca atau BMKG atau apa saja, dimulai bahwa itu semua tidak lepas dari kehendak Allah. Bukan hanya ketika ada gempa, lempengan bumi ini bergeser. Tidak hanya sekedar ketika ada banjir, bahwa memang awan yang ada di laut ini dihempas oleh angin dengan kecepatan sekian knot dan seterusnya. Tapi hendaklah dimulai bahwa itu adalah kehendak Allah. Angin adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi melihat awan beliau takut. Ketika melihat angin beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih. Ya, ya Allah, aku minta kebaikan dari angin ini. Dan apa yang dihempas angin dan apa yang disisakan oleh angin, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini dan seterusnya. Ya. Jadi diharapkan dan mudah-mudahan diawali dan diakhiri bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar fisika, kimia, ilmu alam dan lain sebagainya para jemaah. Akan tetapi semua adalah merupakan kehendak Allah, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dimulai dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ada musibah-musibah besar, gempa, gunung meletus, kemudian juga dengan banjir bandang. Kemudian diawal dengan mohon kebaikan, berlindung dari keburukan, baru menjelaskan secara fisika, menjelaskan secara kimia bagaimana itu terjadi sesuai dengan pandangan manusia. Karena manusia sendiri juga ilmunya sifatnya apa? Masih apa istilahnya? Ya subjektif. Ya. Bukan pasti. Barjamaah hati Allah. Karena bisa berubah. Nisbi, bukan mutlak. Kebenaran Quran mutlak. Ya. Mari kita semua melihat kejadian-kejadian itu, melihat apa yang bisa kita lihat, yang tidak bisa kita lihat, itu semua menunjukkan atas tauhidnya Allah. Ya, bahkan Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan waqad dzakarna wajhal istidlal bidzalik fi kitab imanil Quran inda qaulih fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqauli laqaulu rasulin karim. Kami sudah sebutkan sisi pendalilannya dari yang demikian itu, yaitu bahwa apa yang kalian lihat dan kalian tidak lihat itu menunjukkan tentang keesaan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Haqqah, surat 38-40, bahwa aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat, kata Allah. Dan juga aku bersumpah dengan apa yang kalian tidak lihat, bahwa Quran merupakan ucapan, ya, Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaulu rasulin karim. Itu ucapan rasul yang mulia. Ya. Demikian juga karena tarafan min dzalik inda qaulih, kami sebutkan bagian dari itu pada firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat? Ini pada manusia para jemaah. Kalau tadi saya katakan makruh, ya, surat apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu makruh. Langit dan bumi. Sekarang yang bersifat mikro. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada dirimu, apakah kalian tidak memperhatikan? Ini. Nah sekarang manusia sudah bisa melihat bukan hanya sel, tapi sel itu juga masih terdiri dari unsur-unsur yang lain, ya. Ukurannya sudah pada nano, paling kecil. Itu para jemaah. Nah, ini merupakan apa? Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi seorang hamba. Memang benar apa yang disabdakan Nabi, dan Nabi as-shadiqul masduq. Benar dan dibenarkan bahwa kita tertipu ketika sehat. Kita tertipu ketika kita punya banyak waktu. Namun ketika kita sakit sedikit saja, apalagi besar, ya, yang merasakan adalah orang yang pernah merasakan sakit itu. Seperti kita sekarang bisa menghirup oksigen dengan bebas. Sehari berapa liter oksigen yang kita hirup? Bukankah demikian? Dan itu tidak pernah kita hitung. Dan kalau kita mau menghitung, tidak mampu. Masalahnya kita tidak pernah memikirkan. Coba ketika kena penyakit sesak, dan harus pakai oksigen. Luar biasa para jemaah rahmati Allah. Benar betapa kita ini tertipu dengan nikmat sehat dan nikmat waqtullah. Nikmatani maudulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Rawahu al-Bukhari. Dua nikmat, banyak manusia tertipu dengan keduanya, nikmat sehat dan nikmat waqtullah. Jangan kita berbicara tentang masalah berapa harus bayar oksigen dalam sehari. Kita dengan mudahnya untuk menghirup oksigen. Ya, kemudian dengan mudahnya untuk memisahkan aroma bau-bau yang mengganggu oksigen masuk ke dalam paru-paru kita. Luar biasa para jemaah. Coba kita pikirkan sejenak. Maka kita akan merendahkan diri dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nikmat itu dicabut sedikit saja, kewalahan manusia. Ya, manusia akan kewalahan. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Rabbul Alamin, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau, sekarang ini kajian kitab ya. Apa kata beliau? Wa annal insana dalilun li nafsihi ala wujudi khaliqihi wa tauhidihi wa sidqi rusulihi wa itsbati sifati kamalihi. Beliau membantah kepada orang yang mengingkari rububiyahnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Kalau sudah mengingkari rububiyah, sudah pasti uluhiyahnya mengingkari. Kalau dia mengakui rububiyah, konsekuensinya mengakui uluhiyahnya Allah. Namun tidak semangat mengakui. Ya, seperti dalam Quran, perintah yang pertama Allah Ta'ala memerintahkan ya bahwa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang telah menciptakan kita ya. Maka di sini kata beliau, sesungguhnya manusia merupakan bukti bagi dirinya atas apa? Atas wujudnya penciptanya, atas wujudnya Allah dan keesaan Allah. Demikian juga atas kebenaran Rasul-Rasul Allah serta penetapan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya. Jadi kita ini dengan adanya kita bukti adanya Allah Ta'ala, bukti bahwa Allah Ta'ala Maha Esa, bukti bahwa apa yang dibawa oleh para Rasul itu benar, bukti bahwa sifat-sifat Allah itu sempurna. Cukup para jemaah, apalagi pada yang besar, kepada langit bumi, laut. Tidaklah ya. Kalau mengajak keluarga ke gunung, sampaikan bahwa itu ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika mengajak keluarga ke laut, ke pantai, ya, jangan diajak maksiat. Sudah berapa kali terjadi dengan dihempas oleh air laut, ya, dengan peristiwa-peristiwa sudah ada, lagi berdendang dengan musiknya, bahkan lagi mengadakan ritual dihempas oleh laut. Nabi melihat awan hitam saja beliau takut, sampai beliau masuk rumah mondar mandir, sampai Aisyah bertanya ada apa. Ya. Karena apa? Karena pernah terjadi pada kaum 'Ad, dikira air hujan akan turun, ternyata angin kencang yang menghempaskan mereka. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, sekarang angin puting beliung terjadi di mana-mana, banjir bandang terjadi di mana-mana, gunung meletus sudah berapa gunung. Ya, dengan banyaknya musibah, maka tidak ada jalan lain, ada jalan lain kecuali manusia kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kembali? Pertama kali lepaskan semua bentuk kesyirikan, Karena kesyirikan merupakan sumber, ya, bahaya, sumber segala penyakit, sumber segala bencana para jemaah mati Allah. Kalau kita tidak melakukan kesyirikan, dijamin keamanan oleh Allah SWT. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah petunjuk. Ketika surat ini dibacakan oleh Nabi, ya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu, wahai Rasul, siapa yang mampu dari kami untuk tidak berbuat zalim pada dirinya? Apa kata beliau? Laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian pahami, bukan seperti yang kalian ucapkan. Alam tasma'u qawla Luqman li ibnihi, tidak kalian mendengarkan perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, ya bunayya, jangan kau syirik, jangan kau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman yang sangat besar. Nah ini, oleh karena itu dakwah ini selalu mengajak kepada tauhid. Dakwah ini selalu mengajak bagaimana mengesakan Allah. Lawan tauhid adalah syirik. Tentu akan mengeluarkan orang dari Islam kalau dia Islam. Dan kalau belum bertobat, maka neraka untuk selamanya. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam, tapi bisa merusak amal. Ya, bisa merusak amal. Man amila amalan asyraka fihi ma in ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Para siapa mengeluarkan amal yang disekutukan denganku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Inna akhwafa ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Faqalu, ya Rasulullah, wa basyirul asghar, faqala ar-riya. Rawahu Ahmad. Yang paling aku takuti, ya, yang lebih dari kalian adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasul? Ar-riya. Jangan remehkan. Ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada kesyirikan yang aku tahu dan mohon ampun dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Itu para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Baiklah. Terakhir, mari kita semua membersihkan jiwa ini, ya, dari tiga penyakit dan obatnya tiga. Sumber penyakit, satu syirik, dua perbuatan bid'ah, yang ketiga adalah maksiat. Ya. Begitu pula obatnya, solusinya, syirik adalah tauhid, bid'ah adalah sunnah, obatnya, dan maksiat adalah ketaatan kepada Allah SWT. Tadi pagi sudah kita bahas tentang masalah bulan Syaban, keutamaannya, ya, mudah-mudahan, dan disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa apa, Syaban ini merupakan bulan latihan, syahrut tamrin, bulan latihan, sehingga mari kita latihan di sini, ya, latihan dengan baca Qur'annya, latihan dengan puasa, karena lebih banyak berpuasa di bulan Syaban ini, latihan dengan kebaikan-kebaikan yang lain, latihan menyembunyikan amal, karena ini waktu banyak manusia yang lalai, ya, di mana Allah Ta'ala pilih ketika lalai biasanya berat. Nah, ketika berat itulah keutamaannya di sana. Mari kita semua berlomba-lomba perhatikan untuk dirinya sendiri bagaimana dia berhadap Allah Rabbul Alamin. Demikian para jemaah, selanjutnya kami kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal masykura wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas luangan waktu dan bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa memahami dan mengamalkannya. Pertanyaan pertama dari Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, fenomena saat ini banyak anak-anak milenial yang percaya akan adanya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, akan tetapi tidak ingin dalam lingkupan agama, karena menurut mereka agama ini membatasi, agama ini menjadi sebuah tameng untuk saling membenci, untuk bisa mengatakan yang ini salah, kamu salah, dan ini benar, dan bisa menghalalkan kekerasan dan sebagainya. Hidup adalah kebaikan dan kita beramal serta membangun negara ini. Silakan Ustaz. Iya. Nah, ini tentu pernyataan yang perlu dikaji, ya, bahwa anak milenial sekarang percaya akan adanya Tuhan namun tidak mau menjalankan agama dengan alasan diantaranya, ya, agama membuat perselisihan sehingga terjadi saling klaim, saya benar, kamu salah, ya, kemudian setelah itu terjadi tindak kekerasan dan seterusnya dan seterusnya. Maka di sini yang harus dipahami, ya, salah dan benar itu pasti ada. Ketika Anda mengatakan bahwa hidup adalah mengurusi negara, bahwa hidup adalah mengurusi kehidupan ini. Nah, sekarang berapa banyak pengurus-pengurus negara yang masuk penjara? Apa dasarnya? Pasti benar dan salah. Satu. Ketika Anda mengatakan begitu, ini saya pakai logikanya sendiri, pakai cara berpikir dia. Ya, ketika manusia mengurusi suatu, jangan negara lah terlalu besar, ya, kecil yang kecil, cukup kecil saja, ya, di RT atau di rumah tangga, bikin peraturan, pasti ada revisi. Peraturan yang sekarang enggak baik, besok tidak baik. Pasti disalahkan istrinya. Juga istri nyalakan suaminya, nyalakan anaknya. Klaim benar dan salah. Bahkan apa? Jadi KDRT, korban kekerasan, ada. Karena sebab apa? Klaim salah dan benar. Ya, benar dan salah. Kekerasan ada. Jadi kalau kita berbicara itu, ya sudah, itu manusia. Memang ujian di sini. Nah, tinggal kalau masalah agama, nah ini, ya. Tentu apa? Kembalikan pemahaman agama itu kepada yang membawa agama ini kepada kita. Siapa? Para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itulah salafus soleh, ya, karena Al-Quran sudah mengatakan wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengutuk mereka dengan baik, dengan kebaikan, maka Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah janjikan kepada mereka surga mengalir di bawahnya kekal, itulah kemenangan yang besar. Khairun nasi qarni thumman ladina yalunahum thumman ladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, lalu berikutnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini persaksian Allah dan Rasulnya. Nah, kaum muslimin, siapa yang mengingkari para sahabat? Tidak ada. Ya, kecuali Syiah. Siapa mengingkari para sahabat tabi'in? Nah, kalau tidak mengingkari, ayo kita cari pemahaman mereka kepada Quran dan Sunnah. Kalau Quran itu dipahami sendiri, ya tentu bahaya. Tidak boleh. Ya, Quran dipahami sendiri para jemaah. Kembalikan Quran tafsir dengan Quran. Quran ditafsir dijelaskan oleh Sunnah, oleh Hadis. Quran ditafsir oleh perkataan para sahabat. Quran ditafsir oleh perkataan para tabi'in dengan bahasa Arab. Ya, penjelasan Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimatut Tafsir. Dan Quran dia seperti antum. Allah Ta'ala berfirman, Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Pemadraka Mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farasyil mabathuth. Al-Qari'ah. Tahu enggak kamu Qari'ah itu apa? Apa itu Al-Qari'ah? Manusia nanti akan terbang seperti kupu-kupu. Nah itu. Dijelaskan Quran dengan Quran. Satu tempat. Tadi firman Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampur iman dengan kedzaliman. Zalim di sini apa? Dijelaskan oleh Quran di ayat yang lain, yaitu syirik, inna syirka la dzulmun adzim. Artinya apa? Quran ditafsirkan Quran. Jangan menafsir Quran dengan hawa nafsunya, dengan akal semata. Maknanya benar, tapi hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Mengqala fil Quran bi ra'yih falitabawwa' ba'dahu minan nar. Barisapa berbicara tentang Quran dengan akal semata, ambil bagian di neraka. Maknanya benar ya, tapi hadis itu lemah, itu para ulama adilnya. Itu dhaif, dibawa oleh Ibnu Katsir. Ya, riwayat Tirmidzi tapi dhaif. Mengqala fil Quran bi ra'yih fa asaba faqat akhta. Orang yang berbicara tentang Quran dengan akalnya semata, kebetulan benar, dia salah. Salah apa? Caranya. Nah, Quran tafsir dengan Quran. Kalau tidak dengan hadis, antum sholat, iya. Coba buka di Quran aja. Dari takbir sampai salam. Tidak ada. Di mana? Di hadis. Dengan perkataan para sahabat, yang murid-murid Nabi. Beliau yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tabi'in, karena mereka murid-murid para sahabat. Dengan bahasa Arab. Karena memang Quran dengan bahasa Arab. Nah ini. Nah di sini pemahaman yang terjadi pada anak tadi, anak milenial tadi. Ya. Melihat kepada fakta yang ada di masyarakat. Sehingga yang bisa menyatukan pemahaman itu adalah kembalikan kepada pemahaman salafus soleh. Kalau mereka memahami sendiri kelompok ini memahami begitu, ini memahami begitu, terjadilah perselisihan. Terjadi katanya tidak kekerasan dengan tujuan-tujuan yang lain. Ya, kalau tadi bicara masalah ngurus negara, berarti kan politik. Sama juga, Anda juga sama. Punya nafsu kekuasaan. Tapi dengan cara Anda sendiri. Ya. Yang satu atas nama ini, atas nama agama, yang satu atas nama ini. Tujuannya sama, itu nafsu kekuasaan. Dan selama nafsu kekuasaan itu ada pada manusia, sudah pasti. Dan itulah yang disebut Nabi bisa merusak agama, malah bukan agama yang merusak. Nafsu kekuasaan itu bisa merusak agama. Nabi menyampaikan, Ma di'bani al-jai'ani. Ya ursila fi ghamin bi afsadalah min al-hirsil mar min hirsil maradin ya ala al-mal wa syarafi li dini. Rawahu Abu Dawud. Tidaklah madhibani jaiani, tidaklah dua ekor serigala yang lapar, ursila fi ghanamin, yang dilepas kepada seekor kambing, bi afsadalah, lebih merusak ya min hirsil mar'i ala syarafi ala al-mali wa syarafi li dini, dibandingkan dengan ketamakan manusia kepada harta dan kekuasaan, merusak kepada agamanya. Ya, demikian Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Kembali kami bacakan pertanyaan dari saudara kita Zon di Padang, Sumatera Barat. Bertanya, Ustadz, akhir-akhir ini kita melihat di media bahwasanya ada beberapa aliran sesat kembali yang muncul dan banyak pengikutnya. dalam kesyirikan mengaku bisa bertemu Allah dan bertemu dengan Rasul dengan cepat, kemudian ada yang melakukan ritual mandi bersama dan sebagainya, mempercayai kekuatan-kekuatan gaib seperti keris, air suci dan lain sebagainya. Padahal saat ini media-media untuk menyediakan orang belajar agama sangatlah banyak. Kenapa masih banyak yang mengikuti aliran-aliran seperti ini? Mohon penjelasannya, Ustaz, silahkan. Jadi sudah diklaim sebagai muncul kelompok-kelompok sesat. Ya, ini, apakah ketika mengklaim seperti itu kemudian jadi salah? Ya, tinggal apa alasan dikatakan sesat? Ternyata kelompok itu mengaku bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, ini baru ya, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan hadir. Kalau mimpi betul bisa, boleh ya, hadis sahih menjelaskan, asal betul-betul yang dilihat fisik Nabi seperti yang dijelaskan dalam hadis. Kalau melihat saya jumpa dengan Nabi, orangnya apa, keriting hitam, nah, benar, karena tidak seperti itu sifatnya. Ya, adapun berjumpa dengan Allah ya bisa dilihat dalam firman Allah surat Al-A'raf 143. Ya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa mendatangi tempat ibadahnya ya, tempat ibadah yang sudah kami tetapkan, Rabb-nya berbicara dengan Musa. Lalu Musa berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya, arini andur ilaik, ya Allah ya Rabbi, andur, perlihatkan dirimu kepadaku. Perlihatkan, aku ingin melihat engkau. Aku ingin melihat engkau." Apa kata Allah? Qala lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihatku. Lan di sini berlaku sampai hari kiamat. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut Mu'tazilah sampai di akhirat. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena nanti Allah bisa dilihat di surga. Ya. Idza asbaha Allah Ta'ala firman lil ladzina sanul husna wa ziyada. Bagi orang berbuat baik akan dapat surga dan ziyadah tambahan, apa? Melihat wajah Allah. Idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun nari nar nada munadin ya lal jannah innallaha mu'idan yuridu an yunzila bihim. Ketika orang ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, maka ada suara memanggil, "Wahai penduduk surga, Allah ada janji yang ingin ditunaikan kepada kalian." Apa kata ahli surga? "Bukankah Allah telah memasukkan kami ke surga, membuat wajah kami berseri-seri?" Lalu Allah membuka hijabnya dan penduduk surga melihat wajah Allah. Itu nikmat yang sangat besar. Maka ini ya, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Allah bisa lihat nanti di akhirat. Di dunia tidak akan bisa, ini Nabi Musa, apalagi cuma sekedar Pak Musa, tidak bisa. Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin dur ila jabal, coba lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung tetap di tempatnya, fasawfa tarani, kamu bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuh lil jabali ja'alahu dakka, ketika Allah menampakkan kepada gunung, gunung hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pingsan, jatuh pingsan. Falamma afaqa, ketika Musa siuman, Nabi Musa alaihi salam beliau katakan, "Subhanaka, maksud engkau tubtu ilaika, aku taubat. Wa ana awwalul mu'minin, akulah yang pertama kali beriman." Jadi tobat, suruh tobat itu orang yang ngaku-ngaku bisa berjumpa dengan Allah. Nabi Musa tobat, ingin, beliau minta kepada Allah, karena Nabi Musa kalimullah ya, karena diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau tobat. Nah, ya sikap kita masih nasihat, tidak bisa apa-apa. nasihat sampai kepada yang setempat, yang terkait, pihak terkait seperti MUI setempat, ya, supaya tidak sampai berkembang. Tadi juga ada banyak pengikutnya. Kalau yang begitu aja PD untuk banyak pengikutnya, apalagi yang memang dengan dasar yang jelas, dakwah kita terbuka, tidak tertutup, tidak eksklusif, kita inklusif, tentu harus lebih percaya diri, ya, untuk memelihara jengkol, cingkrang, tak masalah diomongin macam-macam. Kita inklusif bukan eksklusif, kita terbuka bukan tertutup. Kalau yang seperti itu aja pede, apalagi kita harus lebih percaya diri untuk memperjuangkan sunnah, memperjuangkan Islam. Dengan cara apa? Berkali kali saya sampaikan tiga ayat terakhir, ya, surat At-Taubah 33, surah Al-Fath 28, surah As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Dan surat Al-Fath waqafa billahi syahida. Dan surah As-Saff akhirnya walau karihal musyrikun. Ialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, apa itu? Ilmu bermanfaat. Dinul haq, agama yang hak, apa itu? Amal soleh. Untuk memenangkan di atas agama yang lainnya. Meskipun orang musyrik tidak suka. Wa kafa billahi syahida, Allah, cukup Allah sebagai saksinya. Maka kalau kita ingin memperjuangkan agama Islam ini dengan al-ilmu nafi' wal amal soleh. Ilmu bermanfaat dengan cara apa? Talabul ilmu. Dan amal sholat, amalkan ilmunya, insya Allah akan kebaikan akan tersebar di mana-mana. Cukup. Dan itu kembali kepada kita. Untuk ilmu dapat pahala, ngamalkan ilmu dapat pahala. Dengan demikian kita akan apa? Segar, senang, tenang, menang insya Allah. Ya, kita akan tenang, kita akan senang, insya Allah kita akan menang. Nah ini, jadi membela agama seperti itu, tidak seperti tadi, mengaku bisa melihat Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah. Tidak seperti tadi, percaya akan adanya Allah, tapi tidak mau menjalankan agama. Itu semua sebenarnya solusi dan tawaran-tawaran hidup. Ya, cukup. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahudu bainal mar'i wa qalbih. Dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, wahai orang beriman, sambut terima apa seruan Allah dan Rasul. Kapan? Ketika mengajak kalian untuk apa? Lima yuhyikum, untuk ma isim mausul ifidul umum, segala sesuatu yang memberikan kehidupan, kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara. Oleh karena itu, syariah disebutkan syariat. Apa syariat itu? Coba arti bahasanya. Apa syariat? Manba'ul ma, sumber mata air. Sumber mata air berarti sumber kehidupan. Semakin kita minum sumber mata air, minum menjalankan syariat, insya Allah. Jangan terlalu tinggi sampai negara, pribadi saja sudah. Karena negara itu tersusun dari keluarga, keluarga pribadi-pribadi. Sudah kita ibda binafsik, mulai dengan dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka insyaallah. Hidup senang, tenang, menang. Sampai di sini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah di masjid, di studio. Semoga Allah menerima. Kepada pemirsa dan pendengar roja, semoga Allah menjaga kita, kita diberikan kebaikan dan madah Allah dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.